صوم رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, atau lebih tepatnya ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, yaitu masih pada kisah Perang Uhud, yang waktu itu kaum muslimin masih membicarakan apakah akan keluar menemui musuh atau bertahan di Madinah. Adapun mereka-mereka para sahabat yang mulia, yang semangat berjihad tetapi tidak sempat perang pada Perang Badr, maka mereka berkata, ya Rasulullah, kita temui mereka, kita datangi mereka, kita keluar menemui mereka, agar mereka jangan berkata bahwa kita ini penakut. Sedangkan beberapa orang yang lain memilih untuk bertahan di Madinah. Rasulullah SAW cenderung untuk bertahan di Madinah. Dan yang juga berpendapat untuk bertahan di Madinah adalah para munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya, juga menyatakannya, Rasulullah, kita bertahan saja di sini. Ngapain kita keluar? Kalau mereka masuk ke sini, niscaya kita akan perangi mereka, dan juga anak-anak, ibu-ibu akan bisa melempari mereka. Rame-rame. Sampai ketika melihat bersikerasnya para sahabat ingin keluar, Rasulullah menyelempangkan senjatanya. Masuk ke rumahnya, berpakaian dengan pakaian perang, sampai ketika mereka berbicara sesama mereka, para sahabat yang mulia, radhiyallahu anhum ajma'in, kata mereka, sungguh, sepertinya kita memaksa Rasulullah SAW. Tidak sepantasnya kita memaksa beliau. Maka ketika Rasulullah keluar, mereka mengatakan kepada Nabiullah Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tadi memaksa engkau. Sesungguhnya tidak pantas bagi kami untuk memaksa engkau. Silakan. Kalau engkau memilih untuk tetap di Madinah, kami akan bersamamu. Ikhwan ibn a'azakullah, apa jawaban Rasulullah SAW? Jawaban Rasulullah SAW adalah ucapan yang sangat terkenal. Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yada'aha hatta yuqatil. Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah memakai pakaian perangnya, tidak pantas untuk melepaskannya kembali hingga bertempur. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarnya Rasulullah SAW bersama pasukannya, bersama para sahabat yang mulia, bersama munafikin yang berjumlah sekian banyaknya. Kenapa kaum munafikin banyak yang ikut? Pada perang Badr, munafik tidak ada yang ikut. Semuanya beralasan dengan sekian juta alasan. Saya begini, kami begitu. Sehingga ahlu Badr dijamin semuanya dengan jannah. Ahlu Badr. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimatnya dalam hadis yang sahih dalam Bukhari, "Wa may yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala 'ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau tidak tahu wahai Umar, bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan kepada mereka, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian." Dijamin dengan ampunan bagi ahli Badr. Karena memang tidak ada munafikin. Munafik enggak berani mereka untuk mati atau untuk luka atau untuk mengorbankan nyawa dan hartanya, enggak mau mereka. Mereka yang paling bakhil dan mereka paling penakut dalam perang. Ini munafikin. Tetapi ternyata dalam perang Badr mereka menang. Rasulullah SAW dan para sahabatnya menang dengan kemenangan yang gilang gemilang, masya Allah, sehingga munafikin kecewa. Kenapa kemarin enggak ikut? Ketika bagi-bagi pampasan perang, munafikin sedih. Lihat keanehan munafikin. Harusnya kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya kaum muslimin menang, mestinya mereka ikut gembira. Kaum muslimin ikut gembira bersama kemenangan kaum muslimin. Iya kan? Tetapi ketika mereka gembira, kaum munafikin sedih. Kenapa sedihnya? Coba kalau kita ikut kemarin, kita dapat pampasan perang. Kelihatannya orang ini kalau perang, dapat kemenangan. Maka pada perang Uhud mereka keluar semuanya. Ikut perang. Itu pun di tengah jalan masih mereka sebagian kembali pulang lari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kharaju fiikum ma zadukum illa khabala." Kata Allah, kalaupun mereka ikut dalam perang bersama kalian, "Ma zadukum illa khabala," enggak menambah kalian kecuali kejelekan. Munafikin kalau ikut perang ngerisi, ganggu. Tidak nambah kecuali khabala. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka keluarlah mereka. Tetapi di perjalanan ahlun nifaq pulang kembali. Disebutkan di sini bos, berkata seorang ansar kepada para munafikin itu dengan kalimat, "Udakirukumullah, aku ingatkan kalian. Jangan kalian biarkan kaum kalian sendiri. Dibiarkan melawan musuh tanpa kalian tolong. Jangan biarkan nabi kalian sendiri menemui musuh-musuhnya." Apa jawaban munafikin? "Lau na'lamu annakum tuqatilun lama aslamnakum." Kalau saja kami tahu bahwa kita akan berperang, niscaya kami enggak akan ikut kalian. Enggak akan masuk Islam bersama kalian, katanya. Na'udzubillah. Ucapan kemunafikan, ucapan kufur dari mereka para munafikin. Ikhwanul a'azakumullah, kemarin kita bahas sampai pada ucapan para sahabat yang sudah tidak sabar ingin berperang dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, atur'a zuru'u bani Qailah walam nudarib?" Ya Rasulullah, apakah mereka sudah memanen, memasuki kebun-kebun ahli Qailah, bani Qailah, dan kita belum berperang? Karena musyrikin sudah memasuki kebun-kebun salah satu dari suku-suku di Madinah, yaitu suku Bani Qailah. Sudah memasukinya, sudah mengambil korma-kormanya dan sebagainya, kita masih belum berperang. Demikian semangatnya mereka untuk berjihad fisabilillah. Sedangkan Rasulullah SAW ta'abba, berada di tengah-tengah, tersembunyi di tengah-tengah 700 pasukan. Demikian sengaja untuk menyamarkan kepada musuh siapa di antara 700 ini yang Rasulullah SAW memakai pakaian perang yang mirip dan sama. Wa amara ala rumati Abdullah bin Jubair, dijadikan sebagai pemimpin para pemanah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Wa huwa mu'limun yawma idin bi thiyabin bayd, dan beliau diberi ciri tanda yaitu pakaiannya yang putih. Warumah khamsuna rajulan, dan para pemanah itu jumlahnya 50 orang para pemanah. Nabi katakan kepada para pemanah ini yang diletakkan di Gunung Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, apa kata Nabi? Indahil khail anna bin nabil, hujani pasukan berkuda mereka dengan panah-panah kalian. La ya'tuna min khalfina, jangan sampai mereka mendatangi kami, menyerang kami dari belakang kami. Yani, hendaklah kalian melindungi punggung-punggung kami. Hujani pasukan berkuda mereka yang berputar melewat bukit Uhud dengan panah-panah kalian. In kanat lana aw alaina, tetap kalian di sana, apakah lana atau alaina, apakah kita menang ataupun kita kalah, kalian tetap di atas. Apakah kita dalam keadaan sedang kuat atau kita terpukul, kalian tetap di sana. Fasbut alaina la nu'tiyanna min qibalik, hendaklah kalian tetap di sana, jangan sampai mereka mendatangi kami dari sisi kalian. Jangan sampai mendatangi kami dari sisi kalian. Karena Rasulullah SAW menghadap ke arah yang berlawanan dengan Bukit Uhud. Sedangkan para pemanah berada di atas Bukit Uhud. Dikhawatirkan mereka berputar dan mendatangi Rasulullah SAW dan pasukannya dari belakang, maka ada para pemanah tadi yang melindungi punggung-punggung para sahabat, para mujahidin radhwanullahi alaihim ajma'in. Wa zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dirai, sedangkan Rasulullah sallam terlindung punggungnya dan badannya dengan pakaian besi. Dan sudah pernah kita ceritakan bahwa pakaian besi itu tidak lempengan besar, tetapi lempengan yang kecil-kecil tersusun. Nah, wadafa'al liwa ila Mus'ab bin Umair, sedangkan liwa, bendera perang, dipegang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari saudara dari Bani Abdiddar, salah satu dari suku Bani Abdiddar. Wa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawma idzin Samurah bin Jundab wa Rafi' bin Khudaij wa akha Bani Harithah wahuwa ibna 15 sana. Rasulullah SAW mengizinkan dua sahabat, Rafi ibn Khudais dan Akhu Bani Harithah, untuk ikut dalam berperang padahal umurnya baru 15 tahun. Wa kana qad radahuma, yang dulu pernah ditolak dalam perang Badr, diterima pada perang Uhud. Ketika itu tadinya ditolak, dan kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh mereka dan berkata, ya Rasulullah, inna Rafi'an ramin fa ajazahu, sesungguhnya Rafi ini ahli melempar, ahli pemanah, maka ajazahu, diizinkan. Falamma ajaza Rafi'an, ketika Rafi diizinkan, maka datang pula Samurah, ya Rasulullah, inna Samurah yusri' Rafi'an, sesungguhnya Samurah mampu mengalahkan Rafi', kenapa enggak boleh ikut? Maka dites mengalahkan Rafi', dan kemudian diizinkan pula untuk berangkat. Demikian semangatnya para remaja dalam jihad berperang fisabilillah. Seumur-umur kalian kan 15. Nah, qalat wa radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamah bin Zaid, sedangkan yang ditolak ketika itu mau ikut tapi masih belum boleh adalah Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar bin Khattab, wa Zaid bin Thabit, dan Barra ibn Azib, dan Amr ibn Hazm, dan Usaid ibn Zuhair. Thumma ajazahum yawmal khandaq, dan mereka ini dibolehkan berperang pada perang Khandaq. Nanti akan datang riwayatnya jika jangan mendatangi biiznillahi ta'ala. Wahum abna'u 15 sanah, dan mereka waktu itu berumur 15 tahun. وتعبأت قريش وهم 3000 رجل ومعهم 100 فرس قد جنبوها. Sedangkan Quraisy musyrikin juga sudah mempersiapkan dengan memakai pakaian-pakaian perang mereka dengan jumlah 3000 رجل, 3000 orang pada perang Badar. Mereka 1000, kaum muslimin kurang lebih 300 orang. Sekarang ketika kaum muslimin sekian ratus, hampir 1000, 700 orang, enggak sampai 1000 karena yang 300-nya ada munafikin, bahkan separuh dari mereka pulang. Ternyata jumlah musyrikin 3 kali lipatnya, yaitu 3000 orang. Wa ma'hum 100 farasin qad jannabuha. Dan bersama mereka ada 200 pasukan berkuda yang sudah mereka persiapkan. Mereka letakkan di sisi, yakni di sayap-sayapnya pasukan berkuda. Fa ja'alu 'ala maymanah al-khail Khalid bin Walid. Dijadikan pemimpin sayap kanan dari pasukan berkuda adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, tetapi waktu itu masih kafir. Ini kisah ketika Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir. Nah, kemudian masuk Islam setelah itu, ketika dekat Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah radhiyallahu taala anhu. Wa 'ala maysaratiha Ikrimah ibn Abi Jahal. Sedangkan di kirinya dipimpin pasukan berkuda itu oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah juga masuk Islam setelah perang setelah Fathu Mekah. Kalau Khalid sebelum Fathu Mekah, sedangkan Ikrimah setelah Fathu Mekah. Wa hasunat islamu, dan Islamnya baik, bukan keterpaksaan, sungguh-sungguh masuk Islamnya. Bahkan waktu itu sudah di dalam daftar hitam, daftar orang-orang yang akan dibunuh. Kalau nanti kita berhasil masuk ke Mekah, bunuh orang ini, termasuk dalamnya Ikrimah ibn Abi Jahal. Bahkan waktu itu sudah ingin melarikan diri, sudah sampai di pinggir pantai akan menyeberang, tetapi disusul oleh saudaranya yang sudah masuk Islam dan dikatakan, kalau engkau mau masuk Islam, selamat. Nih, jubah dari Rasulullah SAW sebagai bukti. Aku yang akan menjaminnya. Maka kembali dan masuk Islam. Wahasunat Islamu. Dan beliau syahid dalam perang jihad di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi waktu itu, beliau masih kafir, juga memimpin pasukan perang di kirinya. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Persis sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Apa maknanya? Orang-orang hebat di zaman jahiliyah akan jadi orang-orang hebat di zaman Islam. Idza faqihu, kalau mereka faqih. Ketika ditanya ya Rasulullah SAW oleh para sahabat, siapa yang akraman nas, siapa manusia yang paling mulia? Dijawab, inna akramakum indallahi atqakum. Dijawab, atqakum, yang paling takwa. Ya Rasulullah, laisa an hadza nas'al, bukan tentang itu yang kami tanyakan. Maka kata Nabi, kalau begitu, yang paling mulia adalah Yusuf. Anak Nabi. Nabiun ibni Nabi. Ya Rasulullah, laisa an hadza nas'al, bukan tentang itu kami tanya. An ma'adinil Arab tas'alun, apakah kalian bertanya tentang perbendaharaan Arab? Ketika mereka menjawab iya, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Kalau tentang perbendaharaan Arab, yakni orang-orang Arab, maka siapa yang hebat di zaman jahiliyah, memiliki kehebatan keunggulan zaman jahiliyah, maka dia akan memiliki keunggulan di dalam Islam kalau dia faqih. Maka kita lihat sekarang Khalid bin Walid di zaman jahiliyah sudah menjadi pimpinan pasukan, ahli strategi. Begitu melihat ada kesempatan, dia tidak akan lepaskan kesempatan itu. Enam. Demikian pula Ikrimah, demikian pula yang lainnya. Dan setelah masuk Islam, kepandaian perangnya, ahli strateginya digunakan dalam jihad fisabilillah, dan Rasulullah SAW menjulukinya dengan Sayyifullah. Sayyifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Tapi kita akan bahas tentang itu pada kajian mendatang, pada pembahasan yang lain. Sekarang masih pada perang Uhud, sedangkan Khalid bin Walid dalam keadaan masih kafir ketika itu. Naam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yakhudhu hadha as-sayf bihaqqih. Ketika akan berperang, Nabi menawarkan, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Rasulullah menawarkan pedangnya. Siapa yang mau memakainya? Dengan menunaikan haknya. Faqama ilaihi rajulun faamsakahu anhum. Maka bangunlah seseorang kemudian memegangnya. Hatta qama ilaihi Abu Dujanah Samak ibn Kharashah. Qama ilaihi rijal. Sekian, bukan satu orang. Rijal, satu orang maju semuanya dan menyatakan aku yang akan memegang pedang itu. Tapi Rasulullah SAW amsaka anhum. Rasulullah tidak memberikan pada mereka. Sampai ketika Abu Dujanah yang bernama Samak ibn Kharashah, julukannya Abu Dujanah. Faqala wa ma haqquhu ya Rasulullah? Haknya apa ya Rasulullah? Tidak langsung mengambil. Dan ini termasuk sifat dari sifat-sifat yang terpuji, yaitu al-anah. Apa makna anah? Tidak terburu-buru langsung menyatakan anah, tetapi tanya dulu sampai jelas, haknya apa ya Rasulullah? Karena Allah menawarkan dengan kalimat, siapa yang mau memakai pedang ini dengan haknya? Maka Abu Dujana bertanya, ya Rasulullah, ma haqquhu? Apa haknya? Qala an tadribihil aduwa hatta yanhani. Naam? Dikatakan, peganglah dan pukulkanlah kepada musuh sampai pedang ini bengkok. Naam? Sampai yanhani. Qala ana. Ana akhuduhu ya Rasulullah bihaqqihi. Aku ya Rasulullah yang akan memakainya sampai menunaikan haknya pedang ini. Fa'atahu iya. Maka diberikanlah pedang itu kepadanya. Wa kana Abu Dujana rajulan syuja'an. Dan Abu Dujana adalah seorang pemberani. Radiyallahu ta'ala anhu. Yaqtalu 'inda al-harbi idza kanat. Dan dia akan berperang paling semangat, paling depan ketika perang sudah menyala. Ini Abu Dujana. Dan memang pantas untuk memegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana idza a'lama bi'ithabatin lahu hamra fa'tasaba biha alima an-nas annahu sayuqatil. Kalau idza a'lama bi'ithabihi lahu hamra fa'tasaba biha aliman nas annahu sayuqatil. Kalau manusia melihat orang ini, melihat Abu Dujana dalam keadaan isabah, dalam keadaan ada pada tubuhnya atau pada wajahnya merah, maka manusia tahu bahwa orang ini akan berperang, ini siap untuk bertempur. Annahu sayuqatil. Falamma akhadha as-sayf min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhraja isabatahu tilk fa'asaba biha ra'sahu. Maka dia pun ketika mengambil pedang Rasulullah SAW, maka dia ambil isabahu dan dia letakkan di kepalanya, maka taulah manusia bahwa dia akan berperang sampai titik darah penghabisan. Ini dia memiliki kain yang diikat di kepalanya, dan dikatakan orang ini kalau sudah memakai kainnya itu, maka dia akan berperang. Ternyata ketika mengambil pedang Rasulullah SAW, maka langsung dia mengikat kepalanya dan dia akan berperang. Dan terlihat di wajahnya semangat untuk berperang. Qala wa ja'ala yatabakhtar baina saffain. Maka berjalanlah Abu Dujana dengan tabakhtur. Tabakhtur itu berjalan dengan membusungkan dada. Dongakkan kepala. Ini jalan-jalan yang tidak disukai kalau bukan dalam perang. Hadirin na'azakumullah, ketika dia berjalan seperti itu, apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW, hina ra'a Abu Dujana, innaha lamishyatun yubghiduhallah illa bimithli hadzal mautin. Kata Nabi, sungguhnya berjalannya dia ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah SWT, kecuali di tempat yang seperti ini. Al-kibru lil mutakabbirina sadaqah. Sombong kepada mereka, orang-orang yang sombong itu sadaqah. Yani di hadapan kufar, berjalan dengan tegak, dengan mendongakkan kepalanya, dengan pedangnya, dengan ikat kepala di kepalanya. Ini khadirin a'azakumullah, jalan yang seperti ini yang di dalam bahasa Arab disebutkan tabakhtar. Ya tabakhtar. Itu yubghidu Allah. Allah enggak suka jalan yang seperti itu. Tetapi kata Nabi, illa fi mithli hadzal mautin, kecuali di tempat yang seperti ini. Pantas untuk berjalan seperti itu. Wa qad qala Abu Sufyan li ashabil liwa min bani Abdiddar yuharriduhum bidzalika 'ala al-qital. Ya bani Abdiddar, innakum qad wallaytum liwa'ana yawma badrin fa asabana ma qad ra'aytum wa innama yu'tan nasu min qibali ghayatihim idza zalat zalu. Apa kata Abu Sufyan kepada pasukannya? Dia berkata kepada pasukannya, sahabat-sahabatnya yang memegang bendera. Waktu itu yang memegang benderanya adalah suku Bani Abdiddar. Qul inna a'udzubikumullah, ada keunikan di sini. Siapa yang memegang bendera kaum muslimin? Hah? Mus'ab Ibnu Umair. Dari suku apa? Bani Abdiddar juga. Sedangkan musyrikin, siapa yang memegang bendera? Bani Abdiddar juga. Enam. Qala, kata Abu Sufyan kepada mereka, ya Bani Abdiddar, wahai suku Bani Abdiddar, innakum qad walaytum liwa'ana yawma badr. Ingatlah bahwa dulu dalam perang Badr kalian memegang bendera. Ternyata telah menimpa kami apa yang kalian telah ketahui. Qad ra'aytum, kalian telah lihat apa waktu itu kejadiannya. Ya, ini kalah tentunya. Wa inna ma yu'tan nasu min qibali rayatihim. Ingatlah, sesungguhnya manusia itu akan tertimpa sesuatu sesuai dengan benderanya. Kalau benderanya hilang, akan hilang mereka. Kalau benderanya jatuh, jatuhlah mereka. Idza zalat zalu. Kalau hilang bendera, hilang pula kalian. Dan biasanya seperti itu perang-perang waktu itu. Yang diincar adalah benderanya. Maka Mus'ab Ibnu Umair ketika itu tidak melepaskan benderanya walaupun sampai tangannya patah dengan pedang-pedang mereka. Putus tangannya. Maka dia ambil dengan tangan kirinya. Dia pegang terus bendera itu. Tidak boleh jatuh. Bahkan sampai putus yang satunya lagi, yang kirinya, beliau pegang dengan potongan tangan-tangannya dua, dia pegang begini. Ini Mus'ab Ibnu Umair. Karena begitu jatuh bendera dianggap oleh musyrikin Arab kalah. Mereka sudah tidak bisa lagi mengangkat la ilaha illallah yang mereka bela. Karena kalimatnya, benderanya la ilaha illallah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik, yang juga nanti akan masuk Islam, ketika pas Fathu Mekah. Khalid bin Walid sebelum Fathu Mekah, Ikrimah setelah Fathu Mekah, sedangkan Abu Sufyan ketika dalam keadaan dikepung Mekah. Nah, kita akan sampai insyaAllah pada kisahnya biidnillahi ta'ala. Berkata waktu itu kepada mereka Bani Abdiddar, sesungguhnya kalian memegang bendera dalam perang Badar dan terjadi apa yang terjadi. Maka sekarang kalian memegang bendera. Ingatlah bahwa manusia akan mengikuti benderanya. Fa imma antakufuna liwa'ana wa imma antakhullu bainana wa bainahu fanakfikumuh. Maka tinggal pilih. Imma kalian takufuna liwa'ana. Apakah kalian mau mencukupi kami dengan memegang bendera-bendera itu? Wa imma kalian berikan bendera itu pada kami. Qul inna a'udzubikumullah, lihat ucapan Abu Sufyan pada Bani Abdiddar. Kalau kalian memegang bendera, pegang sungguh-sungguh. Jangan sampai bendera itu hilang atau jatuh. Kalau kalian tidak mampu, serahkan pada kami. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi dalam perang Badr. Fahammu bihi fatawa'aduhu. Maka mereka Bani Abdiddar saling berbicara sesama mereka. Ta'ahadu, saling berjanji. Awas, janji. Bila. Jaga kuat-kuat. Nahnu nuslim ilaika liwa'ana. Sata'lamu ghadan. Idza taqayna kaifa nasna'. Wadhalika arada Abu Sufyan. Setelah mereka berbisik, saling berbicara, saling berjanji di antara suku Bani Abdiddar, maka mereka berkata, nahnu nuslim ilaika liwa'ana. Sata'lam ghadan. Kalian akan tahu besok. Kami akan menerima atau akan memberikan kepadamu bendera kami. Sata'lam ghadan idzal taqaina kaifa nasna', kalian akan tahu besok apa yang akan kami lakukan besok. Wadhalika arada Abu Sufyan, dan sesungguhnya Abu Sufyan yang menginginkan itunya, semangatnya. Orang kalau direndahkan biasanya semangat. Iya, itu kan kemarin pada perang Badar, sekarang lihat kami. Dipancing-pancing emosinya supaya semangat. Falamma taqan nasu wadana ba'duhum min ba'd, ketika dua pasukan bertemu, wadana ba'duhum min ba'd, saling mendekat antara satu dan lainnya, qamat Hind binti Utbah fin niswah, berdirilah Hindun binti Utbah di tengah-tengah para wanita, allati ma'aha, wanita-wanita yang bersamanya. Masih ingat bahwa pasukan musyrikin membawa serta wanita-wanitanya untuk apa? Supaya jangan ada yang lari. Kalau lari malu dengan perempuan-perempuan itu, akan dilempari oleh para wanita dan diejek dengan kalimat pengecut, penakut, dilempari. Sehingga orang-orang Arab paling gengsi untuk diejek, apalagi oleh perempuan. Sehingga strateginya mereka musyrikin, dipasang perempuan-perempuan tadi di belakang supaya jangan ada yang lari, supaya malu mereka kalau lari. Maka diantaranya ada Hindun, berdiri Hindun diantara para wanita. Wa akhadna ad-dufuf yadribna biha, mengambil genderangnya dan kemudian dipukul-pukulnya, khalfar rijal, di belakang pasukan laki-laki, wa yuharriduhum, sambil mendendangkan lagu-lagu perang. Yang jelas bukan Majuta Kentar ya lagunya. Nyanyiannya mereka adalah nyanyian-nyanyian perang yang kalimatnya kalimat-kalimat syair-syair yang diucapkan oleh mereka. Wa yuharriduhum faqalat Hindun fima taqul, di antaranya kalimat yang diucapkan, waihan bani abdiddar, waihan humatal adbar. Apa maknanya? Celaka kalian wahai bani abdiddar. Bani abdiddar yang memegang bendera di waktu lalu dan hari ini, dalam keadaan dia menyerahkan benderanya dan dia menyatakan kami akan perang dan kami silakan lihat besok apa yang kami lakukan. Wabiha humatal adbar, dan dengannya humatal adbar, pelindung-pelindung adbar, punggung-punggung mereka. Darban bikulli battar, dengan satu pukulan yang mengandung sekian perkara, yang battar itu artinya yang memutuskan segala sesuatu. Wa taqul in tuqbalu nu'aniq wa nufarrish an-namariq aw tudbir nufariq firaq ghair wamiq. Ini ucapan para wanita. Kalau kalian maju, maka kami akan memeluk kalian dan kami hamparkan hamparan-hamparan untuk kalian. Tetapi kalau kalian lari, kami minta pisah dari kalian. Ini istri-istrinya. Kami minta cerai dari kalian. Perceraian yang tidak akan ketemu kembali. Ini ancaman dari para wanita. Diwakili oleh Hindun binti Utbah. Wa kana syi'ar ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma Uhud. Qul inna a'udzukumullah, itu syiar-syiar mereka. Yang menunjukkan bahwa syiar mereka dalam berperang, kebanggaan, gengsi, kesombongan, takut diejek, itu syiar-syiar mereka. Urusan ingin para wanita, ingin disanjung oleh para wanita, sehingga itu yang mereka cari. Tetapi syiar ashabi Rasulullah SAW, syiarnya kaum muslimin yauma Uhud, amit, amit, amit, jadi bunuh atau matikan. Ini syiar untuk mengenali satu sama lain. Kalau ketemu akan menyatakan amit, maka berarti muslim. Kalau katakan amit kemudian diem, bingung apa maksudnya, berarti dia musuh, akan dibunuh. Karena dalam bertempur ketika itu belum ada seragam-seragam yang khas. Pakaiannya hampir mirip, hampir sama. Pakaian besinya hampir mirip, hampir sama. Sehingga mereka memiliki syiar-syiar khusus untuk membedakan satu sama lain, apakah ini kawan atau lawan. Faqtatalan nasu hatta hamiyatil harb, Maka berperanglah mereka, bertempurlah mereka hingga menyala peperangan. Wa qatala Abu Dujana hatta am'ana finnas. Maka berperanglah Abu Dujana dengan semangatnya sampai beliau tenggelam di tengah manusia. Faja'ala la yalqa ahadan illa daffafa alaihi. Disebutkan daffafa di sini maknanya adalah ajhaza alaihi, menjatuhkannya. Abu Dujana masuk menyerang sampai ke tengah-tengah musuh, tidak menghadapi siapapun dari musuhnya kecuali akan dijatuhkan oleh dia dengan pedangnya. Faja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min sahibihi. Maka satu dari lainnya saling mendekat, saling menebaskan pedangnya. Fada'utu Allah an yajma' bainahuma faltaqaya fakhtalafa darbataini fadaraba al-musyrik Abu Dujana fa'anqahu bidirqatihi fa'addat bisayfihi wa darabahu Abu Dujana faqatalahu. Dikisahkan bahwa ja'ala kullu wahidin minhuma, masing-masing dari Abu Dujana dengan musuhnya ini mendekat. Fada'utu Allah, maka aku berdoa kepada Allah supaya bisa bertemu dengan orang tersebut dan berhasil mengalahkannya. Faltaqaya fakhtalafa darbatain, maka bertemulah dua orang, Abu Dujana dengan seorang yang kafir musuhnya. Fadarabal musyrik Abu Dujana, yang musyrik memukul Abu Dujana. Fattaqahu bidirqatihi, ditangkis dengan tamengnya bidirqatihi fa'addat bisayfihi, akhirnya pedangnya terjepit di tameng Abu Dujana. Setelah terjepit di tamengnya Abu Dujana, maka dia pukul dengan pedangnya musuhnya tadi. Qala wa darabahu Abu Dujana faqatalahu, maka ditebaslah oleh Abu Dujana musuhnya. Thumma ra'aituhu qad hamala as-sayf ala mifraq ra'sihi hindun min Utbah thumma 'adala as-sayf 'anha wa darabahu Abu Dujana faqatalahu thumma ra'aituhu qad hamala as-sayf, maka aku lihat dia membawa pedangnya ala mifraq ra'si Hind binti Utbah. Humma adala as-saif anha. Berarti sampai ke belakang sekali. Abu Dujana sudah masuk ke tengah-tengah manusia sampai menemui yang terakhir dan kemudian dikalahkan dengan cara seperti tadi, ditangkis dengan tamengnya, kemudian pedang musuhnya terjepit di tamengnya, kemudian dia tebas musuhnya, kemudian datang ke Hindun binti Utbah, wanita yang tadi berbicara. Pedangnya diletakkan di mafraki raksih, di belahan rambutnya begini. Terus gak jadi. Ditinggal dia. Karena perempuan. Tidak boleh membunuh perempuan. Sudah begini, sudah tinggal. Itu gambaran bahwa Abu Dujana benar-benar menyerang musuhnya sampai membelah pasukan musyrikin dan sampai ke ujung belakangnya. Sampai menemui Hindun dan diletakkan pedangnya fi ma'fraqi ra'si Hindin binti Utbah thumma 'adala sayf 'anha, kemudian dikesampingkan lagi pedangnya, ditarik kembali. Wa qatala Hamzah bin Abdul Muttalib hatta qatala Arta'ah, sedangkan Hamzah radhiyallahu taala anhu berperang juga dengan semangat hingga membunuh Arta'ah bin Abdi Surahbi ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Abdiddar. Wa kana ahadun nafar alladzina yahmiluna al-liwa, sedangkan orang ini Arta'ah adalah orang yang memegang bendera, lihat, dari suku Bani Abdiddah yang memegang bendera. Thumma marra bihi Siba'u ibni Abdul Uzza An-Nabshani, kemudian salah seorang dari alladzina yahmiluna al-liwa yang memegang bendera pula, yang membawa bendera, kemudian marra melewati seorang yang namanya Siba ibn Abdul Uzza Al-Ghabshani. Wa kana yukanna Abu Niyar, dijuluki dengan julukan Abu Niyar. Faqala lahu Hamzah, Hamzah berkata kepada orang ini, salah seorang dari pembawa bendera juga, qala halumma ilayya ya ibna muqatti'ah, ayo kemari wahai anaknya muqatti'atil bubur. Wa kanat ama khattanah bi Makkah, wa kanat ummuhu khattanah bi Makkah. Apa katanya? Kata Hamzah. Perlu terjemahkan? Naam. Wahai anaknya tukang potong kemaluan, sini. Kenapa kok dijuluki anaknya tukang potong kemaluan? Karena ummuhu khattanah, ibunya adalah tukang sunat. Anaknya tukang potong kemaluan. Di Mekah, di Mekah. Qala Wahsy gulam Jubair bin Mut'im. Setelah terjadi apa yang terjadi dengan Hamzah, membunuh musuh-musuhnya satu persatu, kemudian Wahsy dari pasukan musuh yang merupakan budaknya Jubair bin Mut'im berkata, wallahi inni la anzur ila Hamzah yahuddu an-nas bi sayfihi ma yuliqu bihi syai'an. Kata Wahsy, sungguh aku melihat Hamzah maju terus menikam manusia dengan pedang-pedangnya. Ma yuliq bihi syai'an, enggak pernah lepas musuhnya. Satu terbunuh, satu lagi terbunuh, satu lagi terbunuh, begitu terus. Mislal jamalil awraq, sungguh aku melihatnya seperti unta yang merah. Unta yang ganas. Itu qaddamani ilaihi Siba' ibn Abdul Uzza. Ketika aku didahului oleh seorang yang namanya Siba' ibn Abdul Uzza. Faqala lahu Hamzah, kemudian berkata, jadi Wahsy sedang berbicara begitu, aku sepertinya melihat Hamzah begini, begini, begini. Tiba-tiba dari belakang ada yang melewati Wahsy yang bernama Siba' ibn Abdul Uzza. Maka berkata Hamzah kepadanya, halumma ilayya yabna muqatti'atil budur. Jadi ketika kata-kata tadi diucapkan, itu ketika Wahsy menyaksikan. Fadarabahu darbatan faka'annama akhta'a ra'sah. Sungguh dipukul, ditikam atau ditebas dengan pedangnya Hamzah sampai seakan-akan kepalanya itu tidak bergerak. Pedangnya cuma lewat tok. Demikian kerasnya tebasan Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Wa hazzazat hirbati hatta idza raditu minha dafa'tuha alayh. Aku menyaksikan terus, memperhatikan Hamzah. Kata siapa? Wahsy. Aku terus melihat, memperhatikan Hamzah menikam si fulan, menebas si fulan, menjatuhkan si fulan, sampai ketika aku melihat dalam keadaan sudah semakin dekat, dan aku melihat dalam keadaan sudah waktunya, hazaztu harbi. Hirbati afwan. Hazaztu hirbati. Hirba itu tombak. Aku siapkan tombakku. Aku sudah mengarah untuk melempar. Idza raditu minha dafa'tuha. Kalau aku melihat sudah ridha, waktunya sudah pas, aku akan lemparkan, kata Wahsy. Fa waqa'at fi sunayyatihi. Maka tepatlah dilemparkan oleh Wahsy mengenai jantung Hamzah. Hatta kharajat min baini rijlaihi. Fa aqbala nahwi. Fa ghuliba fa waqa'a. Terkena Hamzah fi sunayyatihi, disebutkan di sini sunayyah ma baina asfalil batni ila al'ana, berarti kenanya bagian bawah, di bagian perut yang bawah sampai keluar dari bawah kakinya, tombaknya tembus radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun bergerak mendekati aku, faghuliba fawaqa'a, tetapi tidak mampu, terkalahkan oleh tombakku, maka terjatuhlah dia. Wa amhaltuhu, kata Wahsy, aku biarkan dia sejenak. Ini dilihat dari jauh saja, amhaltuhu, diberi muhmalah, ditinggal sejenak. Hatta idza mata, sampai kelihatan benar-benar mati, benar-benar meninggal, jitu fa akhadtu hirbati, maka aku mendekatinya, ketika melihat benar-benar tidak bergerak, aku datang dan aku ambil tombakku. Tsumma tanahaitu ilal askar. Kemudian aku mendekat kepada pasukan tentara dan pasukan musyrikin. Walam takun li bisyai'in hajatun ghairahu. Kata Wahsy, aku mendekat lagi kepada pasukannya dan aku tidak punya hajat apapun kecuali itu. Karena Wahsy dibayar hanya untuk membunuh Hamzah. Sehingga kata Wahsy, laisa li bisyai'in hajatun ghairahu, aku tidak memiliki kebutuhan kecuali itu. Wa innama qataltuhu li'u'taq, aku membunuhnya karena aku ingin merdeka. Cuma itu. Apa bayarannya? Bayarannya kamu merdeka kalau berhasil membunuh Hamzah. Maka dia tujuannya hanya Hamzah. Dilihat-dilihat sampai ketika dalam keadaan tepat, dia lemparkan tombaknya dan terbunuhlah Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kata dia, aku tidak memiliki hajat kecuali itu karena aku membunuhnya agar aku terbebas dari perbudakan. Falamma qadimat Makkah u'tiqat. Falamma qadimat Makkah u'tiqtu. Aku dimerdekakan. Tsumma aqamtu hatta idza iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah harabtu ila Thaif. Aku tetap di sana di Makkah sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka Makkah, aku pergi melarikan diri ke daerah Thaif. Fa makatha biha, aku tinggal di sana. Falamma kharaja wafd Thaif ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuslimu ta'ayyat alayya al-dhahab aw al-dhahib al-madahib. Naam, kata Wahsy, setelah datang utusan-utusan dari Thaif menuju Mekah, ini berangkat mau menuju Mekah, maka aku mulai ingin untuk masuk Islam. Ta'ayyat alayya al-madahib faqultu al-khit bisyam, aku akan pergi ke Syam karena di Taif sudah masuk Islam semua. Maka aku ingin ke Syam atau ke Yaman, atau bi ba'dil bilad, atau negeri-negeri lain. Pokoknya aku ingin menjauh. Fa wallahi inni la fi dhalika min hammi id qala li rajulun. Sampai ketika aku sudah bertekad ingin pergi ke negeri lain, tiba-tiba datang kepadaku seseorang dan berkata, "Waiha, celaka engkau. Innahu wallahi ma yaqtul ahadan minan nasi dakhala fi dinihi." Percayalah padaku, celaka engkau. Sesungguhnya dia, Rasulullah, enggak akan membunuh siapapun yang akan masuk Islam. Wahsy ingin masuk Islam. Tetapi terpikir perbuatanku terhadap Hamzah membuat Rasulullah SAW marah. Kalau aku datang, pasti aku dibunuh. Ini pikiran dia. Sehingga dia akan lari ke Syam atau ke negeri mana saja, yang penting menjauh. Karena tadinya lari ke Taif, ternyata di Taif sudah pada masuk Islam, maka dia ingin lari yang lebih jauh. Maka ada yang berkata kepadanya, celaka engkau. Rasulullah enggak akan membunuh siapapun kalau masuk Islam. Dikatakan seperti itu. Dan dikatakan pula, watasyahada syahadatahu, kalau sudah bersyahadat dengan syahadat yang diajarkannya, la ilaha illallah Muhammad wa Rasulullah, enggak akan dibunuh. Falamma qala li dhalik kharajtu. Maka ketika orang tadi berkata seperti itu, aku pun keluar. Hatta qadimtu ala Rasulillah. Hingga aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Madinah. Falam yaruhu illa biqa'iman ala ra'sihi atashahad bishahadatil haq. Tidaklah aku menemui dia, begitu melihat dia berdiri, langsung aku berdiri di hadapan kepalanya dan bersyahadat dengan syahadat yang hak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Falamma ra'ani, ketika beliau melihat aku, qala awahsyi, apakah engkau Wahsy? Qala qultu na'am. Aku katakan ya. Ya Rasulullah, iya aku Wahsy. Qala uq'ud. Duduklah. Fahadithni kaifa qatalta Hamzah. Duduk. Coba ceritakan bagaimana kamu membunuh Hamzah. Maka aku ceritakan seperti tadi. Jadi tadi itu cerita, riwayat ketika Wahsy menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah. Falamma faridtu min hadithi qal. Ketika aku selesai menceritakan ceritaku, Rasulullah bersabda, Waihak. Ghaib anni wajhak fala arainak. Fala urayannak. Celaka engkau. Jauhkan wajahmu dari wajahku. Dan jangan sampai aku melihat engkau. Fakuntu atanakkab an Rasulullah SAW haitukan. Maka aku pun menghindari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimanapun beliau berada. Karena ditemui di jalan wasi menghindar. Pokoknya tidak sampai terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'alla yarani, agar Nabi tidak melihatku. Hatta qabadahu Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai Rasulullah sallam wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wahsi masuk Islam. Dan Rasulullah SAW memintanya agar menjauhi wajahnya, agar dia tidak melihat wajah Wahsy. Kenapa? Dikatakan dalam riwayat, karena kalau aku melihat engkau, aku akan ingat Hamzah. Kalau ingat Hamzah, tentunya muncul kembali kesedihan, muncul kejengkelan, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau, jangan sampai engkau terlihat di wajahku. Ikhwan fillah a'azakumullah, Wahsy benar-benar membunuh hanya karena ingin merdeka. Dan disuruh oleh majikannya untuk membunuh Hamzah. Kalau engkau berhasil, engkau merdeka. Setelah itu, dia tidak punya hajat apapun. Tidak ingin memerangi kaum muslimin. Tidak ingin memiliki hajat apapun selain ingin merdeka. Titik. Sehingga ketika dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Bahkan setelah Rasulullah wafat, sekian orang murtad, Wahsy tidak ikut murtad. Bahkan berperang melawan para murtadi. Termasuk melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombak yang sama. Sehingga Wahsy berkata, sungguh dulu aku membunuh dengan tombak ini orang yang terbaik. Dan sekarang aku membunuh dengan tombak ini orang yang terjelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku dan mengimbangi ini dengan itu. Mengimbangi yang itu dengan yang ini. Ini yang membunuh Hamzah dengan membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Allahu taala a'lam. Wassalatu wassalamu ala afiyah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.